Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Kitabul Kumaran. Qala Habib Nahya rahimahullahu ta'ala. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusanja bi'admin awratin. قال إنهما لا يطهران راه درقطني وصححه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang istinja dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan. Istinja di sini maksudnya adalah istijmar. Melarang beristijmar membersihkan tempat keluarnya najis, kubul atau dubur dengan tulang atau raus kotoran hewan. Waqala, kata beliau, innahuma la yutahhirani, keduanya tidak bisa mensucikan. Rahudal kudni wasahaha. Khairun rahimakumullah, isi dari hadis ini sebetulnya sudah ada dalam hadis Salman radhiyallahu anhu. Kandungan hadis ini telah terdapat dalam hadis Salman radhiyallahu anhu yang telah kita baca. Kata Salman radhiyallahu anhu, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastaqbila al-qiblata bighaitin aw baulin aw nasanjia bil yamin aw nasanjia bi aqalla min salati ahjar aw nasanjia bi raji'in aw adbin. Ini riwayat Muslim. Empat larangan Rasul yang disampaikan Salman, yang terakhir adalah larangan istinja dengan raji', dengan kotoran hewan, au admin, atau dengan tulang. Rahu Muslim, sudah kita baca dalam hadis-hadis sebelumnya. Sehingga walaupun hadis ini, walaupun hadis Abu Hurairah ini sebagian mensahihkan, sebagian menyatakan mu'al, yang terpenting adalah isinya, kandungannya telah ada dalam hadis-hadis lain. Larangan istinja dengan tulang, menggunakan tulang atau kotoran hewan. Sabda Al-Basam rahimahullah menyebutkan, kata Sabda Al-Basam rahimahullah ta'ala, hikmah dilarangnya istijmar dengan tulang. Hikmah dilarangnya istinja dengan tulang adalah ma ja'a fil Bukhari anna Abu Hurairah qala, hadis yang dalam Bukhari, Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma badul idham, ya Rasulullah, ma badul adhmu, yani ada apa dengan tulang sehingga tulang tidak boleh digunakan untuk istijmar. Ma badul adhmu. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya ta'amu ikhwanikum minal jin. Rasul menerangkan ilatnya, sebabnya kenapa tulang tidak boleh digunakan untuk istijmar. Kata Rasul, itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Kalau main-main di luar aja, nggak apa-apa. Yang kecil-kecil nggak perlu ikut. Kalau main di luar aja, daripada ganggu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ta'amu ikhwanikum minajin. Ya, tulang kenapa dilarang untuk istijmar, digunakan untuk istijmar? Karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Dari sini ada faedah berikutnya. Kalau makanan untuk jin saya tidak boleh digunakan untuk istijmar, min babi aula bitahrim, tentunya lebih-lebih lagi, ya, tidak bolehnya istijmar dengan makanan-makanan manusia. Tidak boleh dia selesai buang hajat istijmar menggunakan makanan-makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Kalau makanan jin saya tidak boleh digunakan untuk istijmar, apalagi makanan Bani Adam. Berkata Sabdul Basam rahimahullahu ta'ala, jika kana sinja bil adami la yajuzu likaunihi ta'amal jin. Kata Sabdul Basam rahimahullahu ta'ala, kalau istinja jenis istijmar dengan tulang itu tidak boleh karena tulang adalah makanan jin, fa inna tahrima tu'amil ins min babi aula bi tahrim, maka diharamkannya istijmar dengan makanan manusia, dengan kue, dengan nasi, dengan roti misalnya, ini min babi aula, lebih-lebih lagi ya aula bi tahrim, lebih haram lagi. Sehingga disebutkan para ulama kita, di antara syarat istijmar itu adalah tidak menggunakan sesuatu yang muhtaram. Ya, tahir yang pertama, suci bendanya, alat untuk istijmarnya. Ya, munqi bisa membersihkan najis, dan ghair muhtaramin, bukan sesuatu yang harus dihormati, dimuliakan. Ya, mushaf, kitab-kitab, lembaran kitab, ya, lembaran modul-modul pelajaran agama misalnya, yang dihormati. Juga termasuk itu makanan-makanan. Itu diantara syarat boleh istijmar. Nah, adapun hikmah, kenapa tidak boleh istijmar dengan raus, dengan kotoran hewan, itu sudah kita baca kemarin hadisnya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah memerintahkan untuk Ibnu Mas'ud mengambil, membawa 3 batu. Ternyata Ibnu Mas'ud hanya mendapatkan 2, akhirnya yang satu beliau bawa rausah, kotoran himar. Rasulullah mengambil 2 batu dan melempar raus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha riksun. Itu adalah benda kotor. Sehingga tidak boleh istijmar dengan kotoran hewan. Nah, ini saya kira, wallahu alam bissawab.